Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa, saudara-saudaraku, barakallahu fikum wa ayyatuhal akhawat, barakallahu fikunna. Pernahkah antum dengarkan sebuah ungkapan ulama kita? Ta'amul kibar sammus sigar. Makanan orang dewasa racun bagi anak-anak. Syekh Al-Utsaimin juga membawakan ini dalam kitabnya Khulasah Ta'zimul Ilm, satu kitab yang membahas tentang bagaimana sih menuntut ilmu. Apa makna kandungan yang mulia ini? Ungkapan yang sangat indah ini. Makanan orang dewasa racun bagi anak-anak. Betul? Kita paham, kita mengerti. Kalau anak-anak kecil, apalagi bayi, makan-makan orang dewasa, apalagi yang pakai cabai ya. Haji, tentulah dia akan sakit, akan menjadi racun bagi dia, menjadi penyakit bagi dia. Oh, ternyata para ulama kita menjelaskan kepada kita, dalam menuntut ilmu ternyata juga seperti itu, duhai kawan, sahabat dan handai taulan. Kalau kita baru dalam menuntut ilmu, pemula dalam talabul ilmi, tahu-taunya kita langsung belajar tingkat orang-orang yang sudah kelas atas, kelas talabul ilmi yang senior, ini bisa juga berakibat fatal di dalam hidup kita. Bahkan juga di dalam ya sikap kita, dalam akidah kita bahkan. Wal'iyadzubillah. Oleh sebab itu kita harus pahami. Kita harus mengerti apa sih tahapan-tahapan kita dalam menuntut ilmu. Kalau tidak, berakibat fatal. Berakibat sangat fatal sekali. Misalkan kita belum belajar akidah yang sahih ya, bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu-taunya kita sudah belajar perbandingan mazhab atau perbandingan akidah Mu'tazilah seperti apa, orang-orang firqah-firqah yang sesat seperti apa. Tahu-taunya kita nanti belum belajar, belum kokoh akidah kita, akhirnya kita malah terjerumus kepada akidah-akidah firqah-firqah dalalah tersebut. Ya, sebab itu belajar bagaimana tentang akidah yang benar. Kalau kita perhatikan bagaimana marhalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat, dalam mentarbiyah para sahabat, insyaallah kita juga dapatkan perkara ini. Tengoklah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah di fase-fase awal, ternyata yang Rasul mantapkan pertama kali apa? Akidah, iman, menancapkan iman di dalam dada-dada para sahabatnya, memantapkan akidah di dada-dada para sahabatnya. Allahu Akbar. Dan juga menanamkan nilai-nilai akhlak, adab. Masya Allah. Sebab itulah para ulama kita memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya belajar, bagaimana seharusnya dalam talabul ilmi. Poin yang pertama yang harus kita mantapkan dalam talabul ilmi adalah akidah, akidah, akidah. Agar tertanam keyakinan yang mendalam kepada Allah Rabbul Alamin. Agar tertanam keyakinan kepada hari akhirat. Tengoklah betapa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kata, yang menyebutkan kata beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Allahu Akbar. Ternyata iman dengan Allah dan iman hari akhirat adalah pilar pertama dan utama yang menjadikan para sahabat gemilang dan terbilang mendapatkan ridha Allah Tabarakur Rahman. Oleh sebab itu, belajar akidah, ayo sama-sama kawan. Belajar iman, ayo sama-sama kawan. Ini pondasi kita. Kalau kita mau menanam sawit misalkan, maka yang perlu kita perhatikan adalah di mana tanah tempat kita menanamnya. Seperti apa lahan tempat kita menanamnya. Suburkan dulu lahannya itu. Gali, kasih pupuk, kemudian rawat dari hama yang lain, hama-hama yang merusaknya. Demikianlah dengan pembelajaran ini. Manakala kita ingin belajar ilmu ini, ilmu itu, pupuklah hati kita dahulu. Iman kita dahulu. Karena iman yang ada di hati itu adalah pondasi utamanya. Hati adalah wadahnya. Iman itu tertanam dalam hati terlebih dahulu. Ini poin pertama. Ayo sama-sama kawan, kita belajar duduk bersimpuh di hadapan ustaz-ustaz kita, ahli ilmu, para ulama kita, belajar kitab akidah agar iman bersemi indah di dada kita. Fa'tabiru ya ulil absar, La'allakum turhamun, yang tetes-tetes mudah menjadi lautan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan i'tibar bagi antum kawan-kawan sahabat-sahabatku yang mendengarkan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.